satu perasaan, bergabung setangkup senada. Curang-curang berkeliaran, tanda bahaya sana sini. Padang rumput lembut hijau, untukku tiada tertampak. Roda-roda terus berputar, tanda masih ada hidup. Karena dunia belum henti berputar melingkar.